Spesial buat hadirin tamu undangan yang berbahagia. Siapa dia kita hadirkan buat Anda? Yo, ada Poppy Nurlita Tepos Rock Dangdut.